Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumah Allah ini untuk melanjutkan pembacaan kita dari risalah yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang menjelaskan tentang akidah beliau, menjelaskan tentang prinsip beliau dalam beragama, dan sebagai bantahan kepada para musuh dakwah, kepada mereka yang membuat kedustaan kepada Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada halaman 67 setelah kita membahas tentang seputar keyakinan beliau dalam masalah Al-Quran, bahwa apa yang beliau yakini adalah sebagaimana yang diyakini oleh para imamus salaf. Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluq. Al-Quran merupakan firman Allah dan bukan makhluk, dan ini yang diyakini oleh al-imam al-mujaddid rahimahullah. Kata beliau di sini, wa uminu bi anna Allah fa'alun lima yurid ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. Berkata Al-Imam rahimahullah, dan aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan, dan tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruju shay'un 'an mashi'atihi, dan tidak ada yang keluar sesuatu apapun dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Walaysa shay'un fil 'alam yakhruju 'an taqdiri, dan semua yang ada di alam ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Artinya semua sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang terlahir kecuali dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Aila yasduru illa an tadbir, semua atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi Syekh di sini menyebutkan tentang keimanan beliau terhadap takdir, terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini adalah kehendak Allah dan adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan dalam menjelaskan, kata beliau, intaha Asy-Syaikh rahimahullah min mas'alatil kalam. Asy-Syaikh telah menjelaskan tentang masalah al-kalam, yaitu tentang Al-Quran. Wa bayyana aqidatahu fiha, dan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah menjelaskan tentang akidah beliau dalam masalah Al-Quran, dalam masalah Al-Kalam. Wa annaha aqidat ahli sunnah wal jamaah, dan bahwa akidah beliau adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa annahu yatabarra min aqidati al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah, dan beliau rahimahullah berlepas diri dari akidah kelompok jahmiyah, dari akidah mu'tazilah, berlepas diri juga dari akidah asy'ariyah. Ini akidah ahli bidah wal ahwa, bahkan akidah jahmiyah adalah akidah kufriyah. Jadi Syekh rahimahullah berlepas diri dari seluruh akidah-akidah sesat. Alladzina khadu fi kalamillah, yang mana kelompok-kelompok tersebut mereka telah membicarakan tentang kalamullah dengan pembicaraan yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat. Mereka membicarakan, mereka berdebat dalam masalah kalamuah sesuai hawa nafsu mereka, tidak mengikuti pemahaman yang benar yang dibawa oleh para sahabat. Waqalu maqalatin syani'ah, dan kelompok-kelompok sesat tersebut, Jahmiyah, Mu'tazilah, Syafi'iyah, Maturidiyah, mereka membawakan perkataan-perkataan yang keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bi maqalatil kuffar, bahkan mereka juga membawakan perkataan orang-orang kafir, alladzina qalu inna Muhammadan huwa alladzi ikhtara hadzal Qur'an. Mereka menukil dan membawakan perkataan orang-orang kafir yang orang-orang kafir menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat Al-Qur'an. Wa ja'a bihi wa nasabahu ila Allah azza wa jalla. Orang-orang kafir menuduh bahwa Nabi yang membawa Al-Qur'an, Nabi yang membuat Al-Qur'an, kemudian Nabi disebahkan kepada Allah azza wa jalla. Walihada yaqulu al-Walid bin Mughirah. Karena itu al-Walid bin Mughirah dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia biasa. Ketika waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an, Al-Walid bin Mughirah ya menuduh dengan tuduhan keji bahwa Al-Qur'an buatan Nabi, Al-Qur'an buatan Muhammad, kemudian dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang dibawakan oleh kelompok-kelompok sesat tersebut. Mereka menuduh bahwa Allah tidak berbicara dan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Kemudian Allah taala mukhbiran, Allah menceritakan tentang Al-Walid bin Mughirah di dalam Al-Qur'an. Ketika Al-Walid bin Mughirah menuduh dengan tuduhan keji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah berpikir, memikirkan dan menetapkan. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah, sekali lagi celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Thumma nadha. Kemudian dia berpikir. Kemudian dia berpikir. Thumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam, bermuka apa namanya? Ya, abas. Apa mas? Abas wa tawalla. Ya, bermuka masam, bermuka tidak enak, ya. Thumma adbara wa istakbara. Kemudian ya, dia menjauh, berpaling dari kebenaran. Kemudian dia sombong dan berpaling dari kebenaran. Faqal, ini Al-Walid bin Mughirah, faqal, in hadza illa sihrun yu'tha. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ini tidak lain adalah sihir yang mempengaruhi manusia. In hadza illa qaulul bashar. Tidak lain ini merupakan perkataan manusia biasa. Bagaimana sihir, ya? Jambi-jambi adalah buatan manusia yang bisa ya mempengaruhi manusia. Ini perkataan Al-Walid bin Mughirah yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi lah yang membuat Al-Qur'an. Yakni Al-Qur'an qaul Muhammadin wa lam yaqulhu Allah jalla wa ala. Dia menuduh bahwa Al-Qur'an adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak pernah berbicara dan tidak pernah mengatakan tentang Al-Qur'an. Ya, ini tuduhan orang kafir Al-Walid bin Mughirah. Dan ini juga ia dibawa oleh mereka kelompok Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang terpengaruh dengan Jahmiyah. Ya, karena Jahmiyah kemarin kita sebutkan bahwa ini kelompok mengambil akidahnya dari siapa? Nah, dari Jahm bin Sofwan, ya, mengambil akidah dari siapa? Nah, yang dibunuh oleh Khalid al-Qusari. Jahm bin Dirham mengambil akidahnya dari orang Yahudi, orang kafir. Qala fal Jahmiyah syabahu al-kuffar fi hadha. Maka kelompok Jahmiyah mereka menyerupai orang-orang kafir dalam masalah ini. Wa qalu inna al-Qur'an laysa kalam Allah wa inna ma huwa qaul Muhammad. Orang-orang Jahmiyah menyerupai orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an bukanlah kalam Allah, bukanlah firman Allah, tetapi Al-Qur'an hanyalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ba'da dhalik. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid membawakan perkataan beliau, wa umin bi anna Allah fa'alun lima yurid. Hadi masalah ukhra. Syekh membawakan ya akidah beliau bahwa aku beriman sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan keinginan Allah. Ini masalah baru, masalah lain. Ya, setelah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Wa hiya al-iman bi af'alillah jalla wa ala. Pembahasan ini adalah tentang keimanan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla wa ala lahu asma. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Walahu sifat, dan Allah punya sifat-sifat yang mulia. Walahu af'al, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perbuatan. Allah berbuat. Walahu irada wa masyiah, dan Allah memiliki kehendak dan keinginan. Ya, ini yang wajib kita yakini. Ada nama, Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah juga berbuat. Ya, Allah juga memiliki keinginan dan memiliki kehendak, irada dan masyiah. Fa'al lima yuri. Allah berkehendak dan Allah mengerjakan, berbuat sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Yakhluqu wa yarzuqu. Sebagai contoh perbuatan Allah, Allah menciptakan. Perbuatan tidak. Allah menciptakan. Wa yarzuq, Allah memberikan rezeki. Ya, ini fi'lun. Perbuatan Allah. Wa yuhyi, Allah menghidupkan. Wa yumiit, dan Allah mematikan. Wa yudabbir, dan Allah mengatur. Mengatur alam ini. Hadhihi af'alullah jalla wa ala. Ini semua merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya bi iradatihi wa masyiatihi Subhanahu wa ta'ala. Itu semua perbuatan Allah dan itu semua atas keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fa'al lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa qala inna Allah yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah memiliki iradah dan memiliki masyiah. Allah berkehendak dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wa yaf'alu ma yurid. Dan Allah berbuat sesuai dengan keinginannya. Ya. Wa qawlu. Kemudian perkataan al-imam al-mujaddid, wa la yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Ai ma yakunu fi hadzal qaul fa huwa min khalqihi wa ijadihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi masyiatihi wa iradatihi, dan semua atas kehendak dan keinginan Allah. La yakunu fi hadzal qawli syai'un bighairi iradatihi. Ini bighairi iradatihi, teman-teman. Bukan idarah, teman-teman. Kalau idarah apa? Enggak tahu, ini maksudnya iradah, ya. Baik. Dan tidak ada sesuatu pun, ya, kecuali na'am atas iradah Allah. Qala wa la yakunu fi hadzal qawli syai'un bighairi iradatihi aw bighairi khalqi. Semuanya atas keinginan, kehendak dan ciptaan Allah. Au anna ahadan yakhluqu ma Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Hadza raddun 'ala al-mu'tazilah. Keyakinan ini membantah kelompok Mu'tazilah. Meyakini bahwa Allah berbuat dan Allah berkehendak. Ya, ini membantah kelompok Mu'tazilah. Alladzina yaqulun, yang mana mereka orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan innal 'abda yakhruqu fi nafsi. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya hamba itu menciptakan perbuatan dirinya. Ini keyakinan siapa? Mu'tazilah. Wa inna Allah lam yakhruq af'alal ibad. Dan sesungguhnya Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Padahal tadi kita sebutkan Allah menciptakan dan Allah apa? Menghendaki. Allah menciptakan dan Allah memiliki masyiah dan iradah. Sedangkan Mu'tazilah meyakini bahwa hamba itu, ya, menciptakan perbuatannya sendiri. Ya, dan Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Wa innama humul ladzina khalaquha mustaqillina 'an Allah jalla wa 'ala. Mereka meyakini bahwa manusia mereka menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah. وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهَا إِرَادَةٌ وَلَا مَشِيَةٌ, dan tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada kehendak dan tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar manusia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ini keyakinan Mu'tazilah. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ, sedangkan kami sebagai ahli sunnah, kami meyakini بِأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُهَا, kita meyakini bahwa perbuatan manusia adalah merupakan ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan perbuatan manusia, وَهِيَ كَسْبُ الْعِبَادِ, sedangkan manusia berusaha, manusia berbuat, ya, manusia berusaha, dan Allah yang menciptakan perbuatannya. Allah Ta'ala, dalilnya adalah وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, dan dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. أَيْنْ وَخَلَقَ مَا تَعْمَلُونَ, Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang telah menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba, menciptakan manusia, juga menciptakan perbuatan manusia. Wa qawlu wa la yakhruju shay'un min masyiati, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Ai fi hadzal qawl la yumkin an yahdutsa shay'un min kufr aw iman aw ta'ah aw ma'siyah aw ghina aw faqr atau hayat, atau maut, atau rizkin, illa bimasyiatillahi ta'ala. Ya, di alam ini, tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Apa yang terjadi, tidak mungkin terjadi di dunia ini, apapun, baik kekufuran, keimanan, taat, maksiat, kaya, miskin, ya, hidup, mati, rizki, semuanya pasti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Masyiatuhu syamilatun wa iradatuhu syamilah. Kehendak Allah itu mencakup seluruhnya. Keinginan Allah mencakup seluruhnya. Wa kullu syai'in bi iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La kama taquluhul Mu'tazilah. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah. Bahwa Mu'tazilah tadi meyakini apa? Innal ibadahu alladziina yakhluquuna af'alahum istiqlalan, bahwa manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay wa laysa lillahi fiha ay tadakhul, bahwa Allah tidak ikut campur dalam menciptakan perbuatannya. Ini keyakinan Mu'tazilah. Qala liqawmihim alladziina yakhluquuna af'alahum, karena Mu'tazilah meyakini bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan mereka. Wa yasifuna Allah jalla wa ala bil 'ajz. Secara tidak langsung, orang-orang Mu'tazilah mensifati Allah dengan sifat apa? Lemah. Karena Allah tidak menciptakan. Karena manusia menciptakan sendiri. Berarti Mu'tazilah meyakini bahwa Allah ya al-'ajz. Allah itu lemah, tidak bisa menciptakan perbuatan manusia. وَيُعَدِّلُونَهُ عَنِ الْخَالِقِ وَالْفِعْلِ وَيَجْعَلُونَ مَا الْخَالِقَ مُغَيِّرًا, dan mereka Mu'tazilah mengingkari bahwa Allah bisa menciptakan, mengingkari bahwa Allah berbuat, bahkan mereka menjadikan pencipta selain Allah. Siapa pencipta selain Allah? Manusia menciptakan apa? Perbuatannya sendiri. Jadi dia telah menuduh Allah dengan tuduhan keji, Allah memiliki sifat lemah, tidak bisa menciptakan. Dan di satu sisi jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, syirik rububiyah. Kenapa? Karena dia telah menyebutkan bahwa manusia menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala naqidihim al-jabariyah. Nah, sebaliknya, kelompok Jabariyah, ya, lawan daripada kelompok Al-Qadariyah atau lawan daripada kelompok Qadariyah wal Mu'tazilah. Kelompok Al-Jabariyah mereka meyakini innal ibada laysa lahum af'al, sesungguhnya manusia mereka tidak memiliki usaha atau tidak ada perbuatan bagi mereka, tidak memiliki perbuatan. Innama hiya af'alullah, sesungguhnya apa yang dilakukan manusia adalah perbuatan Allah. Jadi hamba tidak ikut campur sama sekali. yuharrikum fiha kama tuharrikul ala, laisa lahu iradah wala masya. Manusia ini tidak memiliki kehendak apapun, tidak memiliki kehendak dan keinginan. Semua yang dilakukan manusia itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fahum ala naqidil mu'tazilah, mereka lawan mu'tazilah. Kalau tadi mu'tazilah meyakini bahwa semua itu perbuatan manusia, ya tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Kebalikannya ini jabariyah, semua yang dilakukan manusia ini apa? Adalah perbuatan Allah. Manusia tidak memiliki apa? Masyiah, tidak ada kehendak bagi manusia. Jadi manusia itu tadi kesana kemari, baik itu taat, baik itu maksiat, maka itu semua adalah apa? Karena kehendak Allah, karena perintah Allah atau karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala fil jabariyah ghalu fi ithbati af'alillah. Kelompok jabariyah mereka hulu dalam menetapkan perbuatan Allah. Hulu melampaui batas mereka dalam menetapkan perbuatan Allah. Wa ghalu fi nafi af'alil ibad, dan mereka hulu dalam menafikan dan meniadakan perbuatan bagi siapa? Bagi manusia. Wa qalu al ibad laysa lahum af'al, mereka yakini bahwa manusia tidak memiliki perbuatan. Fahum ghalaw fi ithbat wa ghalaw fi nafi. Kelompok jabariyah memiliki sifat hulu dalam menetapkan fi'il Allah, perbuatan Allah, dan mereka hulu dalam menafikan fi'il apa? Manusia. Ya, ini sesat. Wal qadariyah mu'tazilah, sedangkan kelompok qadariyah mu'tazilah alal aksi, sebaliknya. Ghalaw fi ithbati af'alil ibad wa qayma ala tarfin nakid. Sedangkan kelompok qadariyah mu'tazilah mereka hulu dalam menetapkan bahwa semua perbuatan ini adalah perbuatan makhluk, perbuatan manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hubungannya dengan Allah, dan ini berlawanan. Amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahli sunnah berada di pertengahan di antara dua kelompok yang bertentangan. Inna Allah huwalladzi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbir. Ketahuilah sesungguhnya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam ini. Kama yasha' wa kama yuri, sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Ingat, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Wal ibadu lahum masyiah, tapi manusia, hamba juga punya keinginan, hamba juga punya kehendak. Walahum iradah walahum ikhtiar, hamba juga punya pilihan. Ya, hamba juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaf'aluna al-af'al bi ikhtiyarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Manusia ketika berbuat, ketika beramal, itu sesuai dengan pilihan dan kehendak mereka. Karena mereka punya apa? Punya pilihan, diberi pilihan oleh Allah. Qala yaf'aluna al-af'al bi ikhtiyarihi wa masyiatihi wa iradatihi. Falahum masyi'ah wa lahum iradah. Manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, diberi oleh Allah pilihan. La kama taqulul jahmiyah jabariyah. Tidak seperti yang diyakini kelompok al-jahmiyah jabariyah, bahwa manusia tidak punya apa? Tidak punya pilihan. Semua itu adalah perbuatan Allah. Walakin masyi'atu laysat mustaqillah kama taqulul mu'tazilah. Tetapi kehendak dan pilihan manusia, ya, kehendak manusia tidak mustaqillah, tidak berdiri sendiri sebagaimana ya diyakini mu'tazilah, bahwa manusia ya berbuat dan tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada campur ya campuran dari atau tidak ada apa namanya iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama fi qawlihi ta'ala, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa ma tasha'un illa an yasha' Allah, dan apa yang kalian kehendaki ya tidak akan terjadi kecuali dengan atas apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ai fa qawluhu wa ma tasha'un, perkataan dan firman Allah, wa ma tasha'un, dan apa yang kalian kehendaki, ini adalah raddun 'alal jabariyah, bantah kepada kelompok jabariyah yang yanfuna masyiatal 'abd, yang mereka menafikan dan mengingkari ya masyiat kehendak bagi manusia. Allah sebutkan wa ma tasha'un, dan apa yang kalian kehendak, berarti manusia punya apa? Kehendak, manusia punya pilihan. Wa qawlu illa an yasha' Allah, kecuali atas kehendak Allah. Raddun 'ala al-mu'tazilah, ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah Qadariyah yang mereka alladzina yanfuna iradat Allah wa masyiat, yang mereka menafikan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat membantah dua kelompok, bahkan membantah empat kelompok. Ya, bantah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabariyah dan Qadariyah. Ya, wa ma tasyaun illa an yasha Allah. Qala wa ma tasyaun illa an yasha Allah rabbul alamin. Wa ma tasyaun illa an yasha Allah, inna Allah kana aliman hakima. Jadi manusia punya kehendak. Allah berikan kehendak dan Allah berikan pilihan. Tapi itu semuanya ya illa an yasha Allah rabbul alamin. Ya, terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala wal iqab wa thawab, adapun dosa dan pahala. Innama huwa ala af'al ibad allati fa'aluha bi iradati wa masyiati wa qiyadi. Adapun dosa dan pahala. Innama huwa ala af'al ibad, sunnya itu atas perbuatan manusia. Adanya dosa karena perbuatan manusia. Allah berikan pahala karena perbuatan manusia. Allati fa'aluha bi iradati wa masyiati wa qiyadi. Yang mereka mengerjakan sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka. Mereka berkehendak melakukan maksiat, ya. Mereka lakukan maksiat, maka Allah berikan apa? Dosa. Allah beri siksa. Tapi sebaliknya, dia berkehendak, dia berkeinginan melakukan taat, kemudian dia lakukan taat, maka Allah berkehendak memberikan apa? Memberikan pahala. Qala yu'adzabuna bil ma'asi. Mereka akan disiksa oleh Allah dengan kemaksiatan. Li'annahum humul ladina fa'alu hadhihi al-asya' bi ikhtiyari. Karena manusia, ya, mereka yang berani diazab oleh Allah, mereka telah mengerjakan maksiat sesuai dengan pilihan dan keinginan mereka. Ya, adil tidak? Dia punya pilihan, dia punya kehendak, lakukan maksiat, maka Allah akan azab dia. Wa hum manhiyuna anha, sedangkan mereka sudah dilarang oleh Allah. Mereka telah dilarang oleh Allah. Ya, jangan minum khamr, sudah dilarang oleh Allah. Ya, kemudian mereka berkehendak memilih minum khamr. Dia minum, dia terbuk khamr, maka dia berhak mendapatkan dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah melarang. Berarti ada pilihan. Allah telah larang dia. Qala fahum aqdamu 'alayha bi ikhtiyarihim. Mereka melakukan demikian atas pilihan mereka. Manusia makan atau bermuamalah dengan riba. Ya, Allah telah larang bermuamalah dengan riba. Ya, manusia melakukan kesyirikan, Allah telah larang berbuat syirik. Kemudian mereka memilih jalan tersebut, ya, sesuai dengan kehendak mereka, maka mereka pun berhak mendapatkan azab dari Allah. Fayu'adzabuna 'ala hadha. Maka mereka berhak untuk diazab oleh Allah atas perbuatannya ini. Walidzalik alladzi laisa lahu masyi'ah wala ikhtiyar. Oleh karena itu, yang tidak memiliki kehendak, yang tidak memiliki pilihan, seperti siapa? Kayak majnun. Orang gila punya pilihan tidak? Tidak punya pilihan. Tidak punya kehendak, ya. Kal majnun wal muqra was saghir wan na'ib la yu'aqab. Orang gila, orang yang dipaksa, ya, dipaksa. Kalau dia tidak, dia dibunuh atau kalau tidak dia disiksa. Dia dipaksa, tidak ada pilihan lagi. Dan anak kecil yang belum berakal. Wan na'ib, orang sedang tidur, ya. Orang sedang tidur tidak bisa berpikir. Qala la yu'aqab. Maka apa yang mereka lakukan tidak dihitung sebagai dosa oleh Allah. Ya, tidak dihitung sebagai dosa. Rufi'an ummati 'anil khata' wal isyan wa mastaqrihu 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak dianggap dosa bagi umat ini ketika apa? Nisyan, dia lupa. Kemudian dia salah tidak sengaja. Dan wa mastaqrihu 'alaihi. Karena dipaksa, ya, tidak ada pilihan. Li'annahu laysa lahu masyi'ah wa la iradah. Dia tidak ada pilihan dan dia tidak ada kehendak, tapi karena dipaksa atau karena dia tidak berakal tadi. Qala ammal 'aqilul baligh. Sedangkan orang yang berakal, sedangkan orang yang sudah baligh, fa hadha yu'aqab 'ala af'ali. Maka orang yang seperti ini, kalau dia berbuat dosa atas pilihannya, ya, sedangkan dia berakal dan dia baligh, maka dia akan dihitung sebagai dosa atas perbuatannya. Li'annahu yastati'ul fi'la wa tarka. Orang yang berakal, orang yang sudah baligh, dia punya pilihan. Imma dia mengerjakan dosa, maksiat, atau dia tinggalkan. Ada pilihan. Ya. ada pilihan. Allah a'tahu imkaniyah bihadha wa hadha. Allah beri kemungkinan, Allah beri apa namanya kemampuan bagi dia untuk bisa meninggalkan dosa. Tapi kalau dia tetap memilih dosa dan maksiat, maka dia berhak untuk diadab. Qala yastati an yusalli wa yastati an yazni fi amrin wahid. Orang yang berakal dan balik, Allah kasih pilihan. Ya, dia bisa sholat dan dia juga bisa apa? Berzina. Ya, tinggal dia pilih. Huwa yastati hadha wa hadha. Dia bisa untuk berzina, dia bisa untuk sholat. Fa in kaffa 'ani zina wa aqama as-salat ajarahu Allah 'azza wa jalla. Kalau dia meninggalkan zina dan dia menegakkan sholat, mendirikan sholat, maka Allah akan kasih pahala dia. Wa in 'akasa wa ata az-zina wa taraka as-salat aqabahu Allah 'ala af'alihi wa 'ala iradatihi. Sebaliknya kalau dia ternyata malah milih berzina dan dia tidak mau sholat, maka Allah berhak untuk mengikop dan menyiksa dia atas perbuatan dia karena dia telah memilih dan dia telah menghendaki. Karena dia berakal, dia balik, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang mukro. Wa qawlu wa laysa syai'un fil 'alam yakhruju 'an taqdiri. Tidak ada ya di alam ini yang keluar dari takdir Allah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kullu hadha raddun 'ala al-mu'tazilah al-qadariyah. Ini semua bantahan kepada kelompok Mu'tazilah Qadariyah. Ya. Allah Ta'ala fa'alun lima yurid. Allah mengerjakan, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Wa qala ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikian itulah Allah mengerjakan, Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang diyakini oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, mengimani akan takdir Allah, mengimani akan masyiah dan iradah Allah. Dan manusia hamba juga diberi masyiah, diberi kehendak, dan diberi apa? Pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai bantahan kepada kelompok Mu'tazilah, ya, Al-Qadariyah, dan kelompok Al-Jahmiyah, Al-Jabariyah. Kemudian kata beliau, ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. Kata beliau rahimahullah, tidak ada mahid, tidak ada yang jalan untuk lari bagi siapapun, lari dari takdir yang telah ditentukan Allah. Tidak ada jalan untuk lari dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. Dan tidak ada yang bisa ya lewat dari apa yang telah dituliskan di lauhil mahfuz. Ya, semua sudah ditakdirkan, semua telah dituliskan di lauhil mahfuz. Tidak ada yang bisa lari dari takdir dan tidak ada yang bisa ya melewati atau ya terbebas dari apa yang telah dituliskan di lauhil mahfuz. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Kadzalika aidan yu'minu Syekh." Ya. Kama yu'minu ahli sunnati wal jamaah. Asy-Syaikh Imam Al-Mujaddid rahimahullah, beliau juga mengimani sebagaimana diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, annahu la mahida lil insan lil qada'i wal qadar, bahwa tidak ada jalan untuk lari bagi siapapun dari qada' dan takdir Allah, alladhi qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada jalan lari bagi manusia dari qada' dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil Mu'tazilah alladziina yaqulun, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mereka meyakini al-'abdu yastati'u an yaf'al wa laysa lillahi 'alaihi iradatu wa la syaitan. Mu'tazilah meyakini bahwa manusia ya mampu untuk berbuat sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan Allah dan tidak ada keinginan Allah dan tidak ada kehendak Allah, serta Allah tidak berhak untuk menguasai manusia. La syaitan. Allah tidak mampu dan tidak berkehendak untuk menguasai manusia. Jadi manusia bebas, punya pilihan sendiri, berbuat sesuai dengan keinginan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlus sunnah yaqulun yaqulun, sedangkan ahli sunnah mereka meyakini innahu yuqaddiru subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abdi, sesungguhnya Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba-Nya imtihanan wa ibtila'an, Allah mentakdirkan sesuatu kepada hamba-Nya ya itu sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk cobaan, li ajli an yuthibahu aw yu'athiba, karena dengan ujian dan cobaan tersebut Allah akan memberikan pahala apabila dia sukses dalam ujiannya, dan sebaliknya Allah akan menyiksa dia, mengazab dia, mengikop dia kalau ternyata dia tidak mampu melewati ujian tersebut. Bukan yuqaddirul asya' 'alal 'abdi uqubatullah, dan bisa jadi Allah mentakdirkan suatu bagi hamba-Nya itu sebagai uqubat, sebagai siksaan. Ya, sebagai siksaan. Ini takdir Allah, ya. Bagi seorang hamba bisa jadi uqubat sebagai siksaan baginya. Fal 'abdu yaf'alu asbab. Seorang hamba berbuat, seorang hamba mengerjakan sebab. Wallahu jalla wa ala yurattibul asbab nataijah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang akan ya menjadikan hasilnya. Hamba yang berbuat, Allah akan menjadikan hasilnya. Fa in fa'ala asbaban thayyibatan rattaballahu 'alayhi natijatan thayyibah. Kalau seorang hamba mengambil sebab yang baik dan berbuat baik, maka Allah akan memberikan hasil yang baik pula. Ingat, hamba yang berbuat dan mengambil sebab yang baik, kemudian dia lakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan memberikan hasil natijah yang baik. Tapi sebaliknya, wa in fa'ala asbaban muharraman rattaballahu 'alaihi natijatan sayyi'ah. Sebaliknya kalau seorang hamba ya mengambil sebab dan sebab itu sebab yang buruk, kemudian dia lakukan perbuatan yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberikan atau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertakwa, ambil sebab tidak? Sebabnya yang pertama apa? Memberi sedekah di jalan Allah. Kemudian jalan yang kedua dia bertakwa. Sebab dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya husna, adanya pahala, adanya balasan yang baik dari Allah. Fa sanyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan bagi dia jalan menuju pahala tersebut. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba ya dia bersedekah di jalan Allah, ya, kemudian dia bertakwa di jalan Allah, dan dia meyakini bahwa Allah menyiapkan pahala surga bagi orang berbuat demikian, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna, sebaliknya kalau ada orang yang bakhil, kikir, ya tidak mau sedekah di jalan Allah, wastaghna, dan dia merasa cukup, tidak butuh kepada pahala Allah, tidak butuh kepada pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan adanya pahala dan janji Allah surga, fasan yassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kebinasaan. Kenapa? Karena dia mengambil sebab yang baik, maka balasannya yang baik hasilnya. Tapi sebaliknya kalau dia mengambil sebab yang buruk, maka natijah hasilnya adalah keburukan dan kebinasaan. Jadi kita tinggal mengambil pilihan, mau pilih yang baik, maka hasilnya akan baik. Tapi sebaliknya kalau mengambil ya pilihan sebab yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Qala wassabab, as-sabab min kibar al-'abdi, maka sebab itu dilakukan oleh seorang hamba, wan natijah min kibarillah subhanahu wa ta'ala, sedangkan hasilnya telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yufibu ahla ta'ah wa yuyassiruhum lil yusra wa yu'inuhum, Allah akan memberikan pahala bagi mereka yang mau taat kepada Allah, dan Allah akan mudahkan baginya, dan Allah akan tolong dia dalam ketaatan. Jadi kalau kita jujur, mau taat kepada Allah, melakukan kebaikan di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan tersebut dan Allah akan tolong kita. Ya, tapi kembali kepada kejujuran kita, benar tidak kita melakukan ini karena Allah, ikhlas karena Allah? Ya, kalau ada seorang mau berbuat taat, mau berbuat kebaikan, kok susah, ya, kok berat, ya, jangan-jangan hatinya belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fayatrukuhum yatamakkanuna min hadhihi al-af'al qala wa yu'afi ahli al-maksiyah. Dan sebaliknya Allah akan mengadab, menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Fayatrukuhum yatamakkanuna min hadhihi al-af'al uqubatan lahum. Orang yang berbuat maksiat, Allah akan berikan azab bagi dia, dan Allah akan mudahkan bagi dia untuk terus berbuat maksiat. Uqubatan lahum, sebagai uqubah, sebagai balasan dari Allah untuk mereka. Jadi kalau dia mau berbuat maksiat, ya dia berbuat maksiat, Allah akan mudahkan bagi dia berbuat maksiat, dan Allah akan beri kelapangan dia berbuat maksiat. Ini sebagai uqubah bagi dia, ya, karena telah berbuat maksiat. Li'ajli an yu'akhadha wa yu'aqaba bisababi niyyati al-khabitha. Kenapa? Karena Allah ini yang mengambil atau menjadikan itu sebagai hukuman bagi dia, orang yang berbuat maksiat, karena niatnya yang buruk. Wa bisababi tasarrufatihi, dan karena perbuatan dia yang buruk yang berbuat maksiat tadi. Nah, ini wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, tidak mau sedekah di jalan Allah, dan dia merasa tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada pahala Allah, dan dia mendustakan akan janji pahala dari Allah, maka Allah akan mudahkan bagi dia untuk sampai kepada kebinasaan tersebut. Al-'abdul mutasabbiq wa Allah yuqaddiru 'alaihi natijatan bi'amali huwa wa niyyatuhu huwa imma thawaban wa imma 'iqaban. Seorang hamba berusaha dan berbuat, dan Allah yang akan menentukan takdirnya sebagai balasan bagi amalan dan niatnya. Bagi amalan dan niatnya, baik itu pahala atau sebaliknya, apa? Sebaliknya adalah hukuman. Wa lihada, sahara sahabat. Oleh sebab itu, suatu hari sahabat bertanya, ya Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah SAW, lama bayana lahum anna kulla syai'in biqadha'illahi qadar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ketika Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu, telah menakdirkan, bahkan 50 ribu tahun sebelum diciptakan Allah telah menakdirkan. Qalu ya Rasulullah, ala nattaqilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Ya Rasulullah, kalau begitu Allah sudah menentukan, menakdirkan, sudah kita tawakkal saja, kita bersandar kepada takbir saja, tidak perlu kita beramal, ya, tidak perlu kita ngoyong-ngoyong beramal, karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, la i'malu fakullu muyassaru lima khuliqala. Tidak boleh, tapi kerjakan dan usahakan terus, karena setiap manusia akan dimudahkan bagi Allah, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan diciptakannya, sesuai dengan apa yang diciptakan bagi dia. Kalau dia berbuat kebaikan, maka Allah akan mudahkan bagi dia terus berbuat baik. Sebaliknya kalau dia mau apa? Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah akan kasih jalan kemudian berbuat dosa, dan dia akan bergelimang dengan dosa sebagai hukuman bagi dia. Makalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Tinggal pilih, kita ambil jalan sebab yang baik dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah pasti akan mudahkan. Ya, kalau ada orang, ya, ternyata dia berat, padahal dia sudah ambil jalan kebaikan tapi berat, masih berat, ya, ini kembali kita melihat kepada niat dia, apakah niatnya karena Allah atau karena manusia. Dan juga kita tidak boleh berpatokan pada diri kita, harus meminta pertolongan kepada Allah. Ya, kita tidak akan mampu berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat dalam perkara yang baik, perkara yang bermanfaat. Tapi ingat, jangan lupa wasta'in billah. Tetap kita minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Semangat minta pertolongan kepada Allah, ya, dan beramal. Dan ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu lil 'abdi an yatawaqqa. Tidak boleh bagi seorang hamba yang diam. Ah, sudahlah, ana ikut takdir aja lah. Kalau memang baik ya baik, kalau tidak, tidak. Ya. Tidak boleh. sudahlah, anak ikut takdir. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah anak sebagai penghuni surga, ya insyaallah anak penghuni surga. Wa in kana muqaddiran annahu fi an-nar wa innahu yasiru fi an-nar walau lam ya'mal. Tapi kalau sebaliknya Allah takdirkan dia masuk neraka, ya sudah berarti dia akan masuk neraka meskipun dia tidak beramal. Hadza la yajuz. Tidak boleh seorang demikian. Sebagian masyarakat bilang, ayo salat, Pak. Ah, yang penting beriman lah. Ya, pokoknya ikut aja lah. Kalau sudah takdirkan, nanti sama matinya husnul khotimah. Gimana husnul khotimah? Kalau selama hidupnya tidak mau sholat, selama hidupnya tidak mau beramal saleh, dari mana dia bisa yakin akan husnul khotimah? Harus ada usaha. Oke, kalau usahanya baik, kamu akan mudahkan kepada kebaikan. Maka tidak boleh berpangku tangan, ya, dan bersandar kepada takdir saja. Wal abdu la yattaridu hadza fi af'ali. Tidak boleh seorang hamba terbesit dalam pikirannya seperti ini. Ah sudahlah, yang penting ikut takdir saja. Ya, kalau mau baik, maka saya akan jadi orang baik. Lah. Qala. Hal yajlisu al-insan wa yatruku talaba at-ta'am wa ash-shurab? Kira-kira ada enggak? Kata Syekh, seorang dia duduk di rumah, enggak mau bekerja cari makan dan minum, wa yaqul, "In kana Allahu qaddiran lit-ta'am fa sayatini wa ana jalis." Nah, ada enggak seorang yang enggak mau kerja, cari makan, cari minum, kemudian dia katakan, sudahlah kalau Allah takdirkan, ya hari ini saya makan, sudah saya duduk di rumah, insya Allah datang makan. Wasaya ini sama ada jalis dan minuman akan datang sedangkan saya dalam keadaan duduk. Saya mau diam saja. Qala la yaqul hadza bal yaqul wa yaf'al. Dia boleh dia diam dan mengatakan demikian, tapi hendaknya dia bangkit dan dia bekerja. Cari makan, cari minum. Idza jaa'a al-ta'am. Kalau dia lapar dia pergi cari makan. Wa idza 'atisa yaqul wa yab'ath 'anil ma'. Kalau dia haus dia bangkit dan pergi cari air. Wa la yaqul idza kana Allah qaddiran bi al-ta'am ashrab sayatini. Kalau memang Allah mentakdirkan bagiku makan dan minum, pasti akan datang makan dan minum. Li'anna fitratahu taqtadi an yatahara wa yab'ath. Karena fitrah manusia kalau dia lapar pasti dia mendorong untuk apa? Untuk mencari, untuk gerak. Kalau dia harus, fitrahnya berusaha untuk cari air. Tidak mungkin dia. Nah ini orang-orang yang berpangku pasrah hanya kepada takdir, tidak mau berusaha. Ini adalah ya kelompok yang sesat. Ya, oleh karena itu, Syekh di sini menyebutkan ya tentang keyakinan beliau tentang masalah takdir. Insyaallah nanti kita akan bahas selanjutnya tentang permasalahan ini. Karena ini penting sekali kita lihat di sebagian masyarakat kita. Ya, hanya berpangku kepada takdir saja. Tidak ada usaha, tidak mau berbuat dan tidak mau beramal. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi siapa yang mau beramal kepada kebaikan, Allah mudahkan jalannya. Siapa yang mau berbuat keburukan, kemaksiatan, Allah akan mudahkan jalannya sebagai ubah bagi dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas tauhid dan sunnah dan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk terus beramal saleh. Diberikan istiqamah di atas amal saleh. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi wa sahbihi.